Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana seperti ini, di mana banyak sekali ustaz yang berkumpul, ternyata tidak mudah mencari di antara ustaz yang bersedia untuk memberikan sepatah dua kata. Alhamdulillah pagi ini insyaallah taala ada di antara kita saudara kita, Ustaz Rahmadi yang bersedia untuk bersedekah pagi ini membagi sepatah dua kata pada kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok enggak sulit lagi saya putar-putar dilempar-lempar terus. Jazakallahu khairan. Tafadhal. Ustaz Rahmadi, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Pertama-tama ana sebutkan terlebih dahulu di sini seperti yang disampaikan Ustaz Arifin hafizahullah taala kemarin, karena permintaan dari ustazuna dan waliduna, karena saya sudah menganggapnya seperti ayah saya sendiri, yaitu beliau Ustaz Zainal Abidin hafizahullah taala. Ana dulu, saya dulu pondok di tempat ini, dari sejak dulu saya sudah kenal beliau sebagai orang tua kita. Karena permintaan beliau sulit untuk ditolak, apalagi banyak asatidah berhalangan ketika diminta, maka daripada libur untuk pagi hari ini, maka kita akan sampaikan beberapa faedah yang sebenarnya bukan sesuatu faedah yang baru, karena sudah sering didengarkan oleh ikhwah. Tetapi wadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita di daurah Imam Syafi'i yang ke-11 pada tahun ini, dan daurah asatidah yang ketiga, banyak sekali mendapatkan faedah dari para masyayikh kita, Asy-Syaikh Al-Fadhil Al-Walid Ruzaik Al-Qurashi hafizahullah taala, dan juga Asy-Syaikh Al-Fadhil Adil Mansur hafizahullah, Syaikh Dr. Abu Usamah Rabi' hafizahullah taala, dan juga Syekh Dr. Abdurrahman Al-Maisan hafizahullah taala. Dan alhamdulillah pada beberapa pagi sebelumnya juga kita mendapatkan faedah-faedah dari sebagian asatidah kita yang lebih dahulu dalam dakwah dibandingkan kita, terutama saya pribadi, seperti Al-Ustaz Hasan Rashid hafizahullah taala, Al-Ustaz Sa'id hafizahullah taala, dan juga Al-Ustaz Arifin Ambon hafizahullah taala. Maka sebenarnya nasihat-nasihat yang ingin disampaikan sudah cukup apa yang disampaikan oleh para masyayikh dan para asatidah tersebut. Namun kita murojaah, mengulang dari apa yang disampaikan oleh para masyayikh kita tadi malam, beberapa faedah penting bagi kita seluruhnya. Terlebih khusus para da'i, para du'at, asatidah mudarrisin, dan juga ikhwah seluruhnya. Dan di antara yang saya masih ingat, dan nanti insya Allah para asatidah yang lain bisa menambahkan dari apa yang terluput dari apa yang masih kita ingat dari nasihat-nasihat para masyayikh kita tadi malam, untuk kita seluruhnya secara umum dan terlebih khusus bagi para duat, para mudarisin. Yang pertama, para masyayikh kita sangat menekankan pentingnya untuk as-sabat ala sunnah. Pentingnya untuk senantiasa kokoh, istiqomah di atas as-sunnah. Betapa banyak orang-orang yang dahulu berada di atas jalan tauhid, di atas jalan sunnah, di atas manhaj as-salafi berguguran. Karena memang sangat dahsyatnya gelombang fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, begitu dahsyatnya silih berganti datang dari fitnah-fitnah tersebut. Maka yang paling utama adalah as-sabat, al-istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Dan kita mengetahui seluruhnya bahwa al-qulub dha'ifah wa syubhat khattafah, hati-hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat itu sangat menyambar. Maka para masyayikh kita mengingatkan apa hal-hal di antara perkara-perkara atau sebab-sebab yang bisa memberikan kepada kita keistiqomahan, kekokohan di atas jalan yang lurus ini, tauhid, as-sunnah, manhaj salaf, as-salih. Maka yang pertama yang masih saya ingat yang disebutkan oleh para masyayikh kita adalah al-ikhlas. Dan ini alhamdulillah telah disinggung oleh Ustadz kita, Ustadz Arifin hafizahullah ta'ala, pada pertemuan kemarin, yaitu al-ikhlas dalam setiap ucapan dan amalan, dalam belajar, beramal dan dakwahnya, dan dalam seluruh ibadahnya, amalannya, penting untuk ikhlas. Karena ini adalah sebab, di antara sebab-sebab terbesar seseorang mendapatkan penguatan dari Allah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kokoh dan istiqamah di atas as-sunnah dengan izinnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu doa. Yang kedua yaitu kita banyak berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah mengetahui seluruhnya, inna quluba bani Adam baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa syaa. Sesungguhnya kalbu-kalbu manusia di antara dua jari dari jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan sekehendaknya. Maka tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hendaknya memperbanyak dalam doa-doa kita, terlebih khusus dalam waktu-waktu yang mustajab, kita berdoa meminta petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala, kekokohan untuk terus berada di atas manhaj salaf as-salih, berada di atas sunnah ini sampai akhir hayat kita. Dan kita berdoa dan mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar menghidupkan kita seluruhnya di atas Islam dan sunnah, dan mewafatkan kita seluruhnya di atas Islam dan as-sunnah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Kemudian yang ketiga yang diingatkan oleh para masyayikh kita adalah ikhtiyar as-suhbah as-salihah, memilih teman-teman yang baik. Dan tidak asing lagi bagi kita seluruhnya hadis yang sahih dalam sahihain, mathalul jalis as-salih wal jalis as-su' kamathali hamili al-misk wa nafikh al-kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk seperti pembawa minyak wangi dengan seorang pandai besi. Maka hadis ini tidak asing bagi kita seluruhnya, dan penjelasannya tidak asing bagi kita, dan betul-betul sangat kuat sekali pengaruhnya. Dan inilah sebab, di antara sebab-sebab terbesar bagi seorang itu untuk istiqomah, memilih teman yang baik. Karena teman yang buruk bisa berakibat fatal. Teman yang buruk bisa mengajak kepada kesyirikan. Teman yang buruk bisa mengajak kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Teman yang buruk bisa mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat. Demikian, maka apa yang dinasihatkan oleh para masyayikh kita hafizahumullah ta'ala sungguh sangat penting sekali untuk kita amalkan. Benar-benar memilih teman yang baik. Yang keempat yang para masyayikh ingatkan adalah al-hadar minal bid'ah wa ahlil bid'ah wal istima' ilaihim, yaitu berhati-hati, waspada dari kebid'ahan-kebid'ahan dan para ahlul bid'ah, dan juga berhati-hati dari mendengarkan dari mereka. Dan ini tidak asing pula bagi kita seluruhnya, sudah sering diingatkan dalam majelis-majelis para masyayikh kita dan para asatidzah kita. Alhamdulillah, dalil-dalil tentang hal ini, prinsip, di antara prinsip-prinsip utama dakwah salafiyah, asal min usul ahli sunnah wal jamaah, yaitu berhati-hati, menjauhi bid'ah dan juga ahlul bid'ah, dan tidak mengambil ilmu dari mereka. Dan para masyayikh kita mengingatkan sesuatu hal yang merupakan musibah, termasuk mungkin musibah terbesar di zaman ini, yaitu penggunaan HP yang tidak baik. Ya, mungkin seseorang tidak duduk langsung di hadapan di majelisnya ahlul bid'ah hizbiyin, namun mereka bermudah-mudahan duduk-duduk mendengarkan, mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak dikenal, bahkan mungkin orang-orang yang jelas-jelas ahlul bid'ah, ya hizbiyin, dari HP-HP tersebut, internet, mudah sekali buka YouTube, buka media-media sosial yang lainnya dengan hujah ada yang alasan mengisi waktu atau untuk mendengarkan yang baiknya dan seterusnya. Syubhat syaitaniyah masuk, ya bisa mengambil yang baik, yang buruk mau ditinggalkan, ya merasa aman dari itu. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Dan dalam majelis-majelis para masyayikh kita telah mengingatkan hal tersebut, dan bagaimana sebagian masyayikh kita telah membantah seperti Syekh Abdul Rahman Al-Muhsin hafizallahu taala dalam sebagian daras beliau membahas dan membantah syubhat seputar permasalahan tersebut. Dan juga para masyayikh kita telah sering membahas tentang hal itu. Maka ini merupakan suatu nasihat yang sangat penting bagi kita. Jangan bermudah-mudahan mendengarkan dari orang-orang yang tidak dikenal. Karena ahlu sunnah wal jamaah memiliki suatu kaidah yang sangat penting yang disebutkan oleh para salaf as-salih, disebutkan oleh Muhammad ibn Sirin dan yang lainnya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ya, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, banyak di antara manusia, bahkan ikhwah kita, bermudah-mudahan mendengar ini dan itu dari link-link ini dan itu dari YouTube dan yang lainnya. Ketika ditanya, Anda tahu siapa ini? Tidak tahu. Cuma lihat tampangnya. Oh, nampaknya seperti seorang Syekh Salafi atau seorang Ustadz Salafi dan yang lainnya. Dengan penampilan-penampilan, ada lihyahnya, jenggotnya, penampilan sunnah, sudah semuanya dianggap ya baik dan diambil, didengarkan kajian-kajiannya atau potongan-potongan suara. Maka ini sudah menyelisih manhaj salaf. Ini sudah menyelisih manhaj salaf as-salih dalam mengambil ilmu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarangan, betul-betul sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama kita, ya, seorang mengambil ilmu dari orang yang jelas-jelas akidahnya ahlu sunnah, akidahnya salafiyah, manhajnya salafi, dia memiliki ilmu yang berhak untuk kita ambil ilmu tersebut darinya. Betul-betul i'tiqadnya, akidahnya selamat, bagus, baik. Ya, maka inilah orang-orang yang pantas untuk diambil dari mereka ilmu. Adapun orang-orang yang berhujjah, saya cuma mengambil bahasa Arabnya, saya cuma mengambil ini dan itu. Walhamdulillah, para masyayikh sunnah banyak, para asatidzah sunnah banyak telah mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, mencukupi. dari apa yang ada pada sisi mereka, ya, pada sisi hizbiin, ya. Dan ingat, ya, Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita seluruhnya dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih, "Idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina sammallah fahdharuhum." Ya, jika kalian melihat ada orang yang mengikuti, ya, ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka adalah orang-orang yang telah Allah sebut dalam firman-Nya. Ya, dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat ke-7. Maka Rasulullah SAW mengatakan fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Ya, hati-hatilah dari mereka. Ya, waspada, hati-hati dari mereka. Kemudian berikutnya yang saya masih ingat, nanti para asatidzah yang lain insyaallah menambahkan, ya, apa yang terluput dari nasihat-nasihat yang banyak dari para masyayikh kita. Insyaallah taala yang kelima, yaitu yang masih saya ingat, kita betul-betul harus menjaga ukhuwah, ya, ukhuwah imaniyah islamiyah sama, ya, du'at salafiyin, para mudarisin, para ikhwah secara umum, jaga persatuan, ya. Dan di antara bentuk-bentuk bersyukur terhadap nikmat kita ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jal kepada tauhid, pada sunnah ini, adalah tentunya dengan menjaganya, dengan menjaga ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah, ya. Dan di antara bentuk-bentuk yang disebutkan oleh para masyayikh kita, dan ini, ya, mereka betul-betul nasihatkan bagi kita semuanya untuk tabadul aziarat, untuk saling berkunjung, ya, saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Mungkin, ya, satu kali pertemuan setiap tahun tidak cukup, perlu adanya, ya, saling berkumpul di antara para duat, para mudarisin, ikhwah, membahas, bermusyawarah tentang apa-apa yang baik untuk semakin menyebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, saling berziarah dari satu ustadz ke ustadz yang lain, ikhwah kepada ikhwah yang lain, mudaris kepada mudaris yang lain, untuk terus menjaga hubungan yang baik, ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah tersebut. Dan juga para masyayikh kita memberikan nasihat apa yang terjadi di antara perselisihan-perselisihan ikhwah, mudarisin, asatidah, ya, dari permasalahan-permasalahan yang tidak sampai kepada, ya, kesyirikan, tidak sampai kepada kebid'ahan, ya, maka hendaknya untuk segera diselesaikan dengan baik, dijaga ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah tersebut. Dan para masyayikh, ya, menasihatkan kita untuk, ya, at-taghaful an ba'dil akhtha, ya, menganggap, ya, tidak ada sudah, ya, kita, ya, lupakan dari permasalahan-permasalahan yang, ya, tentunya tidak membahayakan dalam dakwah salafiyah. Adapun, ya, permasalahan-permasalahan yang ada tentunya diharapkan untuk segera diselesaikan, dan alhamdulillah para masyayikh kita ada, dan kita betul-betul jaga ukhuwah tersebut dengan saling berziarah. Dan para masyayikh kita menasihatkan untuk kita semuanya menganggap para ustadz-ustadz kita, asatidah kita, adalah asatidah kita seluruhnya, ya, ikhwah yang berada di, ya, belajar di salah satu ustadz, maka menghormati yang lainnya, dan saling berziarah itu akan sangat membantu. Ustadz yang satu berziarah pada ustadz yang lain, mengisi muhadharah atau yang lainnya, ini akan menimbulkan saling, ya, cinta, mencintai di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, dan menjaga ukhuwah di antara mereka, dan komunikasi yang sangat penting di antara mereka, dan juga bermusyawarah dengan yang baik dalam hal-hal yang mendukung dakwah as-salafiyah. Dan bahkan di antara para masyayikh menegaskan, ya, mencontohkan Nabiullah Kalimur Rahman, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam seorang nabi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang sangat banyak. Ya, ilmu yang sangat banyak. Namun beliau, ya, meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk diberikan teman yang mendukung beliau, yang, ya, beliau akui lebih fasih dalam lisannya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Dan inilah pentingnya, ya, bekerja sama, ta'awun, musyawarah, ya ta'awun 'alal birri wa taqwa, terutama dalam permasalahan yang sangat penting yaitu dakwah ila tauhid, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Ini tidak cukup seorang, ya, dan sangat sulit seseorang tentunya untuk berdiri sendiri dalam dakwah ini, karena sangat memerlukan dan membutuhkan, ya, ta'awun dari para duat yang lainnya, para mudarisin yang lain dan ikhwah yang lainnya. Dan ini adalah amalan yang sangat luar biasa, ibadah, ibadah yang sangat luar biasa, wadhifatu al-anbiya wa rusul, ya, tugas dan amalannya para nabi dan rasul, yaitu dakwah ila Allah. Dan saya teringat suatu athar yang sangat terkenal sekali yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, la a'lamu darajatan afdal ba'da an-nubuwwati min basil ilmi, aku tidak mengetahui derajat, ya, yang lebih utama setelah derajat kenabian dibandingkan derajat menyebarkan ilmu. La a'lamu darajatan ba'da an-nubuwwati afdal min basil ilmi, aku tidak mengetahui ada derajat yang lebih utama, ya, lebih baik setelah derajat kenabian dibandingkan derajat menyebarkan ilmu, menyebarkan ilmu tauhid, ilmu sunnah, manhaj salaf as-salih. Ini adalah ibadah yang sangat sungguh luar biasa, yang sangat berat, sangat berat tentunya untuk dipikul seorang sendirian. Apalagi para masyayikh kita mengingatkan contoh teladan yang sangat luar biasa pada diri Nabi Musa alaihi salam, ya, beliau, ya, bekerja sama dengan Nabiullah Harun alaihi salam dalam dakwahnya, ya, demikian. Oleh karena itu kita hendaknya menumbuhkan di antara kita, ya, terus perkara-perkara yang mendukung dan menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dan kita bersama-sama bekerja sama menjauhkan sejauh-jauhnya sebab-sebab, ya, khilaf, sebab-sebab furqah, ya, perpecahan. Khilaf mungkin tidak terhindarkan dalam perkara-perkara yang memang terjadi sisi pendapat yang berbeda dengan yang lainnya. Namun, ya, kita penting sekali untuk mempelajari bagaimana manhaj salaf as-salih dalam bertaamul, dalam bermuamalah menghadapi khilaf-khilaf tersebut. Ya, jangan sampai, ya, perkara-perkara yang tidak seharusnya menjadikan perpecahan kemudian menjadi perpecahan. Maka hal ini penting sekali untuk kita senantiasa bertafaqquh fiddin. Dan di antara bentuk tafaqquh fiddin adalah dalam adab-adab, ya, menghadapi, ya, khilaf di antara dai as-salafi, di antara duat salafin. Maka penting untuk senantiasa merujuk pada, ya, kaidah-kaidah dan adab-adab yang telah dituntunkan oleh para salafun as-salih ridwanullah alaihim jami'an. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ada yang terluput, nanti para asatidah yang lain ada yang ingat? Cukup insyaallah. Ya, ini ana cuma, ya, menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh para ulama, dari nasihat-nasihat tersebut yang masih diingat mungkin, dan insyaallah masih banyak sebenarnya faedah-faedah yang lain. Namun karena ini yang masih teringat dan yang lainnya belum teringat sekarang, mungkin yang lain dari asatidah besok pagi atau setelah saya, tafadhal, siapa yang menambahkan dari nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh para masyayikh kita hafizahumullah taala. Dan di akhir dari kalimat ini saya bersyukur pada Allah subhanahu wa taala, dan kita seluruhnya wajib bersyukur pada Allah subhanahu wa taala yang mudahkan bagi kita seluruhnya untuk senantiasa belajar thalabul ilmi, ya, mengambil ilmu dari para masyayikh kita. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar. Dan kita kemudian bersyukur kepada seluruh panitia dari daurah Imam Syafi'i tersebut dan juga daurah asatidah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas mereka dengan balasan yang berlipat-lipat dari kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di atas Islam dan sunnah, di atas keistiqomahan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita seluruhnya di atas tauhid dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar dari apa yang disampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, saya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz Rahmadi.